kita, tiasa kita berada di atas iman dan Islam, dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam kitabul iman, itu hal-hal yang membahas tentang masalah iman, dan kita akan masuk di akhir hadis permasalahan masalah iman. Ke-50. Jadi 50 bab ke-37. Dan kesempatan sore hari ini kita akan mencukupkan satu dan walaupun tentunya hadis ini hadis yang sangat luar hari ini kita Imam Bukhari wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah. Babu su'ali sallallahu alaihi wasallam anil imani wal islami wal ihsan alaihi wasallam yu'allimu dinakum wa ja'ala dhalika kullahu dinan wa ma bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdul Qais min al-iman wa qawlihi ta'ala wa may yabtaghi ghayral islami dina falyuqbal minhu qala hadatsana musaddad yani musaddad ibnu musarhad imam at-talbal qala hadatsana ismail qala hadatsana Abu Hayyan Abu Hayyan adalah Yahya ibn Al-Kufi At-Taimi. Jadi Abu Hayyan adalah kunyah, namanya adalah Yahya Al-Kufi At-Taimi. Qala hadatsana an Abi Zur'ah. Abi Zur'ah adalah Haram ibnu Amr. Namanya adalah Haram ibnu Amr. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala nas fa atahu Jibril fa qala mal iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa qala qala al-islamu an wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadan. Qala mal ihsan qala an ta'budallaha ka'anna tarahu bain lam takun tarahu qala tu an habi a'lami minasail qala wa sa ukhbiru rabbaha wa idza tatawwala ru'atul ibili al-buhmu fil bunyan. Na ila kana Nabi sallam inna Allah in Suma adbara faqala rudduhu falam yaru syai'an brilu limunan nasa illah ja'ala dhalika kullahu minal iman. Bab yang baru, bab ke-37 dan hadis 50. Jadi kita sudah membaca dan menelaah 50 hadis. Entah hadis yang mana yang 50 ini. Bab pertanyaan Jibril alaihi salam menurunkan wahyu. Bab pertanyaan alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang jadi Nabi sallam ditanya anil iman, yaitu tentang definisi iman, wa anil iman dan definisi ihsan, wa ilmi sa'ah dan ditanya tentang kiamat atau dalam hadis yang lain. Berikut penjelasan Nabi SAW kepadanya. Artinya di sini. Nah, apa itu hari kiamat dan kapan hari kiamat? Sumaqala. Kemudian Nabi SAW. Dan setelah selesai malaikat bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi hasnya Umar, wahai Umar, atadri man isail, kata Umar, siapa yang tadi? Faqa rasuluhu alam, maka Umar Nabi sallallahu tadi itu Jibril. Mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi setelah bertanya tentang empat pertanyaan itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua adalah din, yaitu dengan semuanya adalah din. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa iman itu qaulun wa amalun, iman itu ucapan. Salam jelaskan kepada utusan dari Abdul Qais ketika beliau ditanya tentang iman, maka jawabannya serupa yang dijelaskan ketika dan firman Allah Ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu, barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam. Jadi Imam Bukhari ingin menjelaskan yang dimaksud di adalah dinul Islam. Dan di sini Imam Bukhari kembali bahwa dan Islam adalah iman. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan adalah sadad nu mujandal ibnu mutarba dengan huruf dal akhirnya musaddad musarhad ibnu ibrumi itu ibnu hayyan al-kufi at-taymi an zur'ah namanya radhiyallahu ta'ala anhu dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman ibn Sohar ad-Dausi telah lewat hadis beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barisan yauman linnas, maksudnya di sini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika berada di sekitar para sahabat, artinya beliau duduk nampak di sekitar pati ini duduk lakoh. Ada lingkaran kumpulan para sahabat, lalu Nabi Sallam berada di sekitar para, lalu tiba-tiba datanglah Jibril. Ya, nanti akan kita jelaskan dalam hadis yang lain. Faqala lalu malaikat Jibril berkata mal iman. Itu iman. Iman adalah beriman kepada malaikatnya dan beriman kepada hari kebangkitan. Jadi beriman kepada hari kebangkitan. Maksudnya di sini ini adalah dikembalikannya manusia ya dari alam kubur. Artinya di kemanusia kepada itu di dalam kubur. Faqala mal Islam, apa itu Islam? Kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat dan engkau menunaikan puasa Ramadan. Dalam hadis ini tidak disebutkan haji ya. Qala mal ihsan, lalu apa itu ihsan? Maka Nabi SAW menjawab, antabudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika seandainya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia Allah adalah melihatmu. Ditanya, mata sa'ah? Kap? Waqala, mal mas'ulu an habi a'lam minasail. Tidak Allah yang ditanya tahu tentang hari kiamat daripada yang bertanya. Jadi Nabi Sallam kapan hari kiamat? Waqala ya, tapi aku akan memberitakan kepadamu tentang ciri-cirinya. Ya, dalam pembahasan yang khusus nanti ciri hari kiamat ada dua. Ya, nanti Suratul Sa'atil Kubro. Ciri hari kiamat itu ada dua. Ada ciri hari kiamat kecil dan ciri hari kiamat. Ciri hari kiamat kecil ada yang udah lewat terjadi, ada yang sedang terjadi, ada ciri hari. Maka katakan nanti ada 9 ciri hari kiamat besar. 9 ciri dari hari kiamat besar termasuk turunnya dan bahasan yang lainnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberitakan kepadamu tentang ciri-cirinya. Idza wa rabbaha. Apabila seorang budak wanita melahirkan anak tuannya yang miskin, yang nyeker dengan sendalnya, tanpa bersendal, yang dia berada di lembah-lembah, Bah, nanti mereka akan berbangga-bangga dan berlomba-lomba membuat apa gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dan diantaranya ada 5 perkara yang merupakan ilmu yang ada di umurul ghaib, 5 perkara dari ilmu ghaib yang tidak kecuali ilmu sa'ah, ada ilmu tentang hari kiamat yang tidak tahu kecuali Allah. Kemudian pergilah Jibril alaihi salam, lalu mereka mengatakan suruh kembali lagi. Di mana? Maka tidak pergi dan tidak kembali lagi. Lalu Nabi SAW mengatakan hadza Jibrilu ja'a yu'allimuna nasiya mereka. Abu Abdullah lalu berkata, Imam Bukhari, Abu Abdullah adalah kunyahnya, menjadikan itu semua adalah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikenal dengan hadis Jibril berlomba-lomba mengarah hadis Jibril. Hadis Jibril memang sedikit berbeda redaksinya dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di hadis pertama dalam sahihnya. Jadi dalam sahih Muslim Imam mengeluarkan hadis ini, dinamakan dengan hadis Jibril. Jadi yang dinamakan dengan hadis Jibril. Nah, saya akan jelaskan tentang Jibril diketengahkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Imam Bukhari mengetengahkan mungkin di tempat ya. Saya kira di beberapa daerah sudah dibahas Arba'un Nawawiyah ya. 40 ya. Dalam kitab Arba'un Nawawiyah hadis nomor 2 ya. Hadis nomor 2 dalam kitab Arba'un Nawawiyah hadis ini. Nah, Imam mencantumkan hadis ini pada Kitabul Iman dengan tujuan yang sangat agung. Jadi mencantumkan hadis ini dalam Kitabul Iman dengan tujuan yang sangat agung. Pertama, memang hadis ini untuk dari halus 9. Jadi hadis 49. Setelah beliau definisi iman, iman itu perbuatan. Jadi iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, ucapan lisan. I'tiqad, tasdik. Yakin itu adalah ucapan hati. Ikrar dengan hadatain atau ikrar dengan mengatakan iman amantu billah, amantu bil malaika, amantu dinamakal mahabbah kal khawf karroja kal inabah katawakul. Kemudian itu amal, mencakup tiga amal hati seperti cinta, rasa takut, berhati. Kedua amal itu mencakup amal lisan. Amal lisan adalah setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan. Tasbih mengatakan subhanallah, tahmid mengatakan la ilaha illallah. Maka ini dinamakan amal lisan. Ketika puasa, beribadah, berjihad, melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid, ya, semuanya itu dinamakan dengan amal jawari. Nah, Imam Bukhari menjelaskan itu adalah, kala itu menyebutkan hadis yang mengatakan iman itu bercabang. Jadi iman itu 70 sekian bercabang. Bahkan iman itu digambarkan seperti pohon kurma. Yaitu dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Dan nanti akan melihat dalam hadis bab ilmu bahwa Nabi SAW menggambarkan iman adalah seperti pohon kurma. Pangkal, ada pangkal, akar gitu, bahasa kita Sunda. Ada batang ranting, ada daun, ada buah. Itu pohonnya. Iman ada pangkalnya. Kemudian iman bercabang. Lalu Imam Bukhari menyebutkan contoh-contoh iman. Salat iman, ya. Berbakti kepada dua orang tua iman, mengucapkan salam iman, memberi makan iman, bersedekah iman, menjawab salam iman. Menjawab salam iman. Ini disebutkan. Dari iman adalah rasulnya, yaitu dalam bab ke-36, jadi termasuk bagian nifak dalam dirinya. Pada bab yang ke-37 ini dan bab atau hadis nomor 50 ini, Imam Bukhari mengatakan, nah, apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dalam 49 hadis dan dalam 36 bab, seolah kumpul dalam, diringkas dalam hadis ini. Nah, di mana iman itu ya. Jadi Imam Bukhari ingin menjelaskan inilah iman. Di mana iman itu mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan batin itu, si tadi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah dan seterusnya. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan zahir. Apa? Menunaikan zakat, berpuasa, beribadah haji. dan termasuk di dalamnya ihsan. Karena ihsan ini nanti baca bahasanya luas itu ihsan itu. Nah, maka Imam Bukhari ya, tentang kemarin itu termis Jibril gitu. Hadis Jibril. Itu pertama. Kedua, Imam Bukhari dengan mencantumkan hadis ini ingin menjelaskan al-iman ad-dinu kulluh. Al-iman ad-dinu Bukhari, iman itu agama semuanya. Jadi iman itu agama semuanya. Agama semuanya. Nah, kalau kita gambarkan begini. Iman itu adalah agama semuanya. Apa? Di sini adalah pangkalnya. Pangkal iman itu adalah rukun iman yang jadi pangkat. Kemudian rantingnya, kemudian daunnya gitu kan. Maka itu adalah gambaran adalah husnul khuluq yang berkaitan dengan akhlak. Maka di sini berbakti kepada orang tua, baik sama tetangga, menghormat tamu, ya, memindahkan duri dari jalan, ya, sampai orang tersenyum, inilah bagian dari iman. Orang tersenyum, ini iman. Bahasa satul wajhi. Dan semuanya adalah iman ini. Dan ini adalah maksud imam. Terakhir. Dari bab ini. Dan dari hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini. Bahwa beliau juga ingin menjelaskan. Poin yang sangat penting. Bahwa iman adalah Islam dan Islam adalah Islam Islam yang dalam pembahasan kita bahwa iman dengan Islam ijtama'a, iman dengan Islam apabila disebutkan berbarengan maka maknanya berbeda. Iman Islam adalah perkara sebagaimana dalam redaksi hadis tadi. Tapi apabila disebutkan menyendiri, maka Islam mengandung iman oleh utusan dari Abdul Qais tentang kebentang. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, maka beliau juga menyebutkan tentang cabang Islam. Menyendiri, iman mengandung Islam, dan iman mengandung iman. Kemudian, bagian yang penting di sini, bahwa ketika dikatakan din, maka yang dimaksud adalah dinu. Dan di sini kita seluruh agama para nabi adalah apa? Islam. Jadi seluruh agama para nabi adalah agama Ibrahim, agama Yakub, Ishak, ya, Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kan wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kita lihat dalam surah Al-Baqarah wa sabiha Ibrahimu bani wa Yakub ya bani Innallaha astafalakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun. Nah, ini rincian yang dimaksud Imam Bukhari dalam bab ini. Ya. Dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa dikenal dengan Jibril? Dikenal dengan hadis Jibril karena di sini mengkisahkan pertanyaan malaikat Jibril. Nah, tapi saya ingin menyampaikan dengan kisah yang sempurna. Karena di sini ada faedah berharga. Kita ambil riwayat dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis Muslim bab yang pertama yang dibikin oleh Imam Nawawi Kitabul Iman. Ini sebagai hadis pertama. Tapi riwayatnya dari Umar, bukan Abu Hurairah. Kalau di sini dari siapa? Abu Hurairah. Kalau Imam Muslim dari siapa? Dari Umar. Dan meriwayatkan dari Umar siapa? Tuh, oh. Ya. Maka dikisahkan begini. Ini Basrah. Satu penyimpangan dalam masalah takdir dari seorang tokoh yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini seorang mubtadi, seorang pelaku bid'ah. Dan bid'ahnya bid'ah itikodiyah, bid'ah tentang akidah. Bukan bid'ah dalam amaliyah, bid'ah tentang akidah. Dan di sini boleh orang ulap pelaku bid'ah yang membahayakan umat. Di sini Ma'bad al-Juhani, dia mengatakan al-amru unuf, artinya dia mengingkari takdir, mengingkari ilmu Allah. Allah tidak tahu sehingga terjadinya gitu. Jadi Allah tidak tahu ya, menurut keyakinan kita ahli sunnah. Dia mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya. Dan ahli sunnah, nanti kita juga akan paham, beriman kepada empat rukun. Jadi iman kepada takdir mesti beriman kepada empat rukun. Yang pertama al-bi-ilmi, yani bi-ilmillah, al-muhitu, al-ilmu kamil, al-adhi la yusbat bi-jahlin wala yalhaquhu binisyan. Yang pertama adalah ilmu Allah. Rahmat Allah Ta'ala, pemirsa Wesal TV, pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama, al-muhitu biku, ilmu yang sempurna yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Tidak diawali dengan tidak tahu dan tidak diakhiri dengan lupa, ilmu Allah itu. Allah mengetahui sesuatu itu terjadi sesuatu. Seterusnya. Dua, al-iman bil kitabah. Iman kepada tulisan. Artinya segala sesuatu yang terjadi telah ditulis oleh Abi Maknun itu. Yang ketiga, al-ilmu bimasyiah. Syiah Allah Ta'ala. Artinya kita beriman tidak ada segala sesuatu kecuali terjadi dengan kehendak Allah. Jadi terjadi dengan kehendak Allah. Yang keempat, al-ilmu bil khalqi, pada iman keciptaan, artikan segala sesuatu. Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Salafi tidak tahu sesuatu yang terjadinya. Maka berangkatlah dari kota Basrah itu dua ulama besar, yaitu Yahya ibnu Ya'mur dan Al-Himyari. Jadi beliau jadi utusan kampungnya. Berangkat pergi menunaikan haji. Cari tokoh soleh. Maka dipertemukanlah oleh Allah Ta'ala ketika beliau ke Madinah, Abdullah ibn Umar. Lalu kedua sahabat, apakah kedua tabi'in ini menceritakan dengan apa yang terjadi. Lalu berkata di antara keduanya kabir-kabir. Artinya yang ngomong yang tuanya katanya. Ngomong kepada Abdullah bin Umar yang umurnya lebih tua katanya. Maka ngomonglah salah seorang di antara mereka. Lalu beliau menceritakan bahwa di negeriku, di kampungku, aku telah terjadi penyimpangan seseorang yang mengatakan begini. Maka dengan dua perkataan, bin Umar mengatakan waktu itu, "Idza laqitahum fa akhbirhum anni bari wa hum bari'un minni." Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Jika engkau ketemu lagi dengan mereka, dengan dia dan mereka, artinya yang sependapat dengannya, maka sampaikanlah bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian masuk mereka, bukan bagian dari mereka dan mereka bukan dari bagian dariku." Artinya menganggap kafir di sini. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Lau anna ahaduhum anfaqa misla uhudin dhahaban ma qabalallahu minhu hatta yu'mina bil qadari kulli wa syarri." Jika engkau ketemu lagi dengan mereka, sampaikan juga dariku. Se'anbud, maka Allah tidak akan menerima sehingga mereka beriman kepada takdir. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, "Laqad haddatsani karena bapakku telah meriwayatkan kepadaku." Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idu syawadi syari la yura alaihi asharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Fawadu rukbatayhi ala rukbatayhi. Yadahu ala fahdi. Ini yadahu limna ala fahdi limna. Wa yadahu lusra ala fahdi lusra. Faqala, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ini dalam hadis Umar. Qala, al-Islam da al-akhiri. Waqala sadaqta. Waqala fa'ajibna yas'alu yusaddiquhu. Waqala akhbirni anil Islam. Waqala akhbirni anisa'ah. Waqala mamas'ulu bi'alaminasail ila akhiril hadis. Hampir sama. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah tentang hadis Jibril. Jadi ini adalah kisah tentang hadis Jibril. Bahwa Jibril alaihi salam itu datang kepada Nabi Sam bertanya tentang empat hal yang tadi. Jadi bertanya tentang empat hal yang tadi. Nah ini tadi ya. Yang ujungnya Nabi SAW berkata kepada At-tadri manir, taukah engkau? Maka Umar berkata, Nabi SAW mengatakan itulah jibril mengajari agama kalian. Nah ini kisah hadis Jibril. Ya. Kemudian jamaah yang kita akan bahas hadis Jibril ini setelah kita membahas tadi judul masalah penting berkaitan dengan hadis ini. Nah, kita akan beberapa jadi kita akan ambil beberapa pelajaran kedudukan hadis Jibril. Itu harus tahu tentang makna hadis Jibril. Karena dipastikan orang yang tidak tahu hadis Jibril, dia tidak tahu agamanya. Apa komentar para tentang kita lihat perkataan syarah al-mufhim fi syarh Muslim. Apa kata beliau ketika menjelaskan hadis Jibril? Qala innahu ummu sunnah. Lima tadamanat lima tadamanahu ummul Qur'an. Lima tadamanathu min jumali ma'anil Qur'an. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ummu sunnah, induknya. Kenapa? Karena berkumpul pada hadis ini global tentang ilmu sunnah. Sebagaimana surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Qur'an. Kenapa surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Qur'an? Cukup global tentang isi Qur'an. Jadi global tentang isi Quran. Ya. Kalau al-Islam akidah wa syariah. Kita sering mendengar Islam itu akidah dan syariah. Akidah identik tentang masalah iman hati, dan syariah identik dengan perkara amal. Menjelaskan tentang pokok-pokok amal hati, yang masalah iman adalah kembali kepada rukun iman yang 6. Jadi perincian iman adalah kembali kepada rukun iman yang 6. Syariat ahkam hukum, maka kembali kepada yang 5, yaitu yang dinamakan rukun Islam. Al-Imam Qadhi'iyah rahimahullahu taala, apa beliau berkata, ada hadisun azimun qad istamala ala jami'i wadha'ifil a'mali dhahirati wal batinati wa ulumu syari'ah kulliha raji'atun ilaihi. Firman agung. Kenapa? Karena mencakup semua perkara-perkara amal yang zahir dan ilmu syariah, kata beliau, kembali kepada hukum-hukum ini dan terpancar dari, artinya cabang-cabangnya kembali ke pokok hadis ini. Al-Imam Ibnu Rajab berkata dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana beliau menambah dari Arba'un Nawawi itu kan 42. Imam Ibnu Rajab menambah 8, yaitu 50 hadis. Kalau Arba'un ada berapa? 42. Ya, Arba'un kok 42? Itu ya. 42, 49 itu arbaun gitu dalam istilah khamsun ya, kalau udah 50 gitu. Ya. Tanya, berapa umurmu? 42, 40 gitu ini. Beliau mengatakan, hadza hadisun adzimun musya'ni jiddan. Yastamilu ala syartid dini, ala syarhid dini kullihi. Walihada qala Nabi sallam hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ba'da an syarha darajatal islami wa darajatal imani wa darajatal ihsani fa ja'ala dzalika kullahu dina. Jadi kata beliau ini hadis yang sangat agung. Jadi hadis yang sangat agung. Yaitu mencakup semua penjelasan tentang din. Nah, baginda Nabi SAW setelah menyebutkan ini, beliau mengatakan ini Jibril datang kepada kalian mengajari agama kalian. Ini adalah tentang kedudukan hadis ini. Jadi hadis yang sangat agung. Dinamakan ummu sunnah, dinamakan dudukan hadis ini. Kemudian kisah pembelajaran yang ada dalam hadis ini, maksudnya gini, kalau antum membaca hadis ini adalah memuat tentang adab belajar. Jadi siapa yang ingin tahu tentang adab belajar dan ingin tahu tentang adab mengajar, maka salah satunya adalah pelajarilah hadis ini. Karena hadis ini mencantumkan adab belajar dan mengajar. Kan cantumkan ini beberapa pembelajaran. Membuka maksudnya apa? Ikan yogianya bagi setiap pencari ilmu itu mencari guru di mana gitu. Jadi asal ilmu mah kudu di tangan. Dicari. Itu asalnya. Di masa kapan ilmu yu'ad? Masa ilmu itu dihormati. Orang mah ilmu teh. Jadi orang yang suka cari gitu. Mana zaman arek daek ngaji gitu kayak gitu. Kan. Kalau dulu itu orang mencari ilmu gitu. Sehingga para ulama hadis rihlah, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, ke Madinah. Perjalanan mencari buku rihlatu talabul ilmu. Kalau sekarang itu beda. Kita mencari masjid mana yang kira-kira bisa ada kajian, karena masjidnya cuma untuk sholat gitu. Bahkan mungkin jarang ada majelis. Nanya dulu, boleh enggak saya ngaji di sini? Nah, ustadznya nunek masjid aja nama gitu. Nah, makan gitu ya. Itu yang pertama ya. Makanya ulama hadis itu mencari hadis ya. Majalisil ilmi. Tafsir majalisil ilmi ini memiliki dua makna. Pertama, majalis ilmu itu perlu dibuat gitu. Jadi kudu aya jalma anu ngayakeun majelis ilmu. Tauqiyahnya ada mati majelis ilmu. Jadi majelis ilmu teh agung. Itu. Artinya dari rumahnya adabnya, adabnya udah ada. Mau majelis. Ya. Berwudu. Masuk adabnya karena taukir ya. Yang kedua, membuat majelis ilmu. Jadi para pemilik ilmu itu membuat majelis ilmu ya. Saha euy nu rek diajar usul fikih ya, jamna sakieu. Sanu rek diajar mustalah hadis jamna sakia. Sakia. Ulama terdahulu bikin majelis gitu. Selama dulu itu di majelis itu seapa di pundaknya ada burung. Kalau kita di pundaknya ternyata lagi sahabat. Ya, majelis ilmu. Jadi yang berilmu buat majelis. Ya. Kemudian yang dirahmati Allah terempat. Ya. Mereka terbiasa lakukan rihlah mencari ilmu. Nyuk curuk ilmu. Ya. Rahman Al-Himyari dari ke Mekah, ke Madinah. jelas. Sambil haji, sambil umroh, bari nanya. Jadi berkumpul banyak kebaikan karena melakukan perjalanan. Ya. Lupakan kebiasaan orang kah itu demi satu hadis. Seperti apa yang bilah ingin ketemu dengan Abdullah ibn Unais, mencari hadis kepada beliau. Hendaklah ilmu diambil dari ahlinya. Jadi diambil dari ahlinya. Kan masalah dan terjadi fitnah di zaman itu. Karena ada orang yang bahwa sehingga terjadi, maka satu kampung itu mengutus dua orang pilihannya. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan ini sesuatu yang wajib dipahami oleh umat Islam hari ini. Karena tentunya di sini hari ini sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Sallam bulan Ramadhan akan bermunculan orang-orang yang mereka berada di mimbar tapi mengotak-ngatik. Kita tahu sekarang ada apa? Kontes idola, ada kontes apa? Ada kontes jadi dai. Orang kontes jadi dai. Jadi dai apa? Terkenal, maka dia kemana-mana menjadi penasehat, diundang kemana-mana gitu. Dan terkadang ini akan menjadi sesuatu musibah kepada umat. Karena mereka tidak aslin ilmu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dapat dibuktikan. Coba di Tasikmalaya yang dikatakan kota pesantren. Hampir setiap gang ada pesantren. Dan banyak kayak yang udah tamat ya, tamat alfiah, tamat ini, ya. Dan kitab-kitab bisa mengajarkan ilmu tafsir. Kenal nggak gitu? Dalam arti jadi penceramah-penceramah diundang-undang kemana-mana kan tidak. Tapi mereka yang mengajarkan halal haram, yang mengajar. Mereka menjadi tentunya tidak lebih kenal dari orang-orang yang mendapatkan legalitas dari stasiun TV dan menjadi pemenang dalam kontes perlombaan jadi penceramah. Orang tidak boleh bicara dalam sesuatu yang bukan bidangnya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jika orang membahas sesuatu yang bukan ahlinya, maka akan ketahuan berapa kebohongan dia. Orang mengajarkan video ilmu hadis, mungkin juga tidak pernah kitab hadis apa yang pernah punya sanad dengan guru itu. Karena kalau ceramah saja, kalau kita ceramahkan hanya untuk ceramah kita judulnya ayatnya dikumpulkan gitu kan, maaf ya. Dan ini perlu tahu ya, Orang ceramah, maaf, kayak orang pinter, karena kalau orang ceramah, ayatnya mani hafal unggul nu dihafal kenana gitu kan? Maaf ya. Hadisnya hadis saya tahu unggul anu dihafal kenana ogenan gitu. Beda dengan ulama. Kalau ulama, orang alim itu tahu, ditanya hadis, yang kenal dia udah tahu hadis. Dia bukan judul yang itu saja kan. Makanya orang yang tidak tahu agama, ketika dia ceramah, kelamaan, bagaimana apa yang dikatakan ada sesuatu yang dusta. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena salahnya orang yang tidak punya ilmu beda dengan salahnya dengan orang yang ilmu. Ilmu, tapi dia udah menggunakan kaidnya. Maka dikatakan orang yang tidak berilmu benarnya landasan untuk berkata benar, katakan kebenaran. Artinya kebetulan dia mengatakan apa? Benar. Nah ini amanah ilmiah. Ilmu itu dihormati sekali. Coba lihat di sini, perjalanan jauh ingin ketemu dengan sahabat. Allah memberikan taufik kepada keduanya yang merupakan wakil dari orang-orang Basra di saat itu, ketemu dengan manusia Abdullah ibnu Umar yang sangat dekat dengan Nabi Sallam. Beliau sejak kecil bersama dengan Nabi Sallam dan memiliki kecerdasan yang sangat hebat. Nanti akan kita buktikan bagaimana cerdasnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya seperti ini para sahabat yang lainnya. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada bapaknya Umar, ada Utsman dan yang lainnya. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang tahu pohon yang tidak jatuh iklim? Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh terbetik ingin aku melisankan, itu adalah pohon kurma. Hubung di depanku ada aku, maka aku merasa berat untuk mengungkapkan itu. Maka mengatakan, setelah Pak Rasulullah mengatakan, oh ini pohon bidara, ini pohon yang ada di lembah-lembah yang ada durinya gitu. Para sahabat menebak-nebak jawabannya di saat itu, kan itu adalah pohon kurma. Abdullah bin Umar cerdas gitu. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang sangat komitmen. Jadi beliau itu sangat komitmen. Dan beliau itu adalah orang yang paling ingin sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalannya. Sehingga di sebagian poinnya ada juga yang ditambih oleh sahabat yang lainnya. Artinya ini dikritik oleh yang lainnya. Salah satunya diriwayatkan bahwa ketika beliau mengartikan wajah, mencuci wajah, kemudian hidungkan bagian dari wajah sehingga orang berkumur-kumur menghisap air ke hidung, maka belir ke matanya, ya, memasukkan air ke matanya sehingga belekan matanya gitu. Itu ingin bahwa sempurna dalam mencuci wajah, karena beliau beranggapan apa mata ini adalah bagian dari wajah. Ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, disinilah sudah bagaimana menghormati ilmu itu dari ahlinya. Saya katakan maaf, bukan berarti tidak senang atau tidak mendukung sebagian teman-teman yang berada di mimbar dan memberikan nasihat. Tapi ada dua nasihat. Nasihat yang pertama, hendaklah mimbar ini dibangun di atas ilmu. Dan hendaklah kita berbicara berdasarkan ilmu. Hati-hati ketika orang berbicara agama dengan tanpa ilmu, maka itu adalah sangat berbahaya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Ini berbahaya. Berbahaya. Dan tidak ragu lagi bahwa orang yang punya kursi, orang yang punya mimbar, kursi dan mimbar ini fitnah gitu. Jadi kursi dengan mimbar ini fitnah. Mana? Ya mau bicara buruk kepada yang lainnya karena merasa dia punya kedudukan. Atau nanti tidak tahu. Kalau dia ditanya dalam satu majelis, Ustadz apa hukumnya ini? Dia tidak tahu dalilnya bagaimana? Ah pokoknya berbicara aja jawab gitu. Dia mengatakan jawabannya gimana saja, yang penting menjawab gitu. Kenapa? Karena panas kursi ini. Kalau kita tidak menjawab pertanyaan, kursi ini panas gitu. Merasa aib ketika dia tidak bisa mengatakan, tidak bisa mengatakan la a'lam, tidak tahu. Maka di ujung hadis ini juga Rasulullah a'lam. Beliau mengatakan Allah. Ketika beliau tidak tahu, jawab tidak tahu. Maka kata para ulama, minal ilmi qaulu rajul la a'lam. Ilmu adalah orang yang mengatakan tidak tahu ketika dia tidak tidak tahu. Karena dia tahu kalau dirinya adalah tidak tahu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bagian dari hadis Jibril. Sebagian kisah tentang ilmu istimbat kita akan sempurnakan di pekan depan insyaAllah. Jadi kita akan sempurnakan. Dengan orang, ya, bahwa, ya, orang akan berlomba-lomba gedung-gedung tinggi dan yang terjadi hari ini. Jadi mereka akan berlomba-lomba dan berbangga-bangga, ya. Di sini ada beberapa yang ada dalam makna hadis ini. Poin yang pertama menunjukkan lomba tentang dunia. Artinya manusia berlomba-lomba tentang dunia. Dan manusia udah banyak dilupakan tentang akhirat. Ini salah satu maknanya. Yang kedua, bisa juga maknanya dari hadis ini melimpah luah dunia. Sehingga kita tahu dalam hadis yang lain bahwa orang-orang itu akan sulit untuk bersedekah. Ya, karena telah melimpah dunia setiap orang. Dan itu ciri-ciri hari. Dan ciri ini tidak selamanya menunjukkan karena tidak semua ciri hari kiamat berarti sesuatu yang buruk. Dalam arti al sesuatu yang buruk. Seperti turunnya Nabi Isa, keluarnya Mahdi, berkuasanya lagi umat Islam, umat Islam terhadap orang-orang Yahudi, itu ciri hari kiamat. Dan semua itu bukan al itu. Ya. Jadi tidak boleh, oh sekarang di Saudi umpamanya menjulang tinggi lalu mengatakan oh bersebar keburukan, ya enggak, bukan begitu, itu keliru jalan ya. Tidak semua ya. Apakah ada pengaturan sop jenazah ya. Secara umum sama ya, kalau pengaturan shaf dalam sholat jenazah dari sisi bahwasanya kita dianjurkan untuk merapikan shaf dari dua sisi besar, sisi merapikan dalam arti rapat satu dengan yang lainnya dan lurus. Yang kedua dari sisi menyempurnakan sop-sop itu. Ya. Ada perbedaan dari sisi lain tentang sop dalam sholat. Menurut sebagian para ulama, dianjurkan, disunnahkan untuk lebih banyak sopnya. Dan disenangi untuk dibikin 3 sop. Jadi kalau sekarang jumlahnya 7 orang yang akan sholat umpamanya, maka menjadi imam 1, 2 di sab pertama, 2 di sab kedua, 2 di sab yang ketiga. Karena dicintai dibikin 3. Bagaimana saran ustadz terhadap kei di sekolah? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti ini dilakukan dua sisi. Sisi yang pertama, lakukan pendekatan yang baik, ya bahwa memakai niqab itu adalah hak asasi sebagai bangsa Indonesia. Sebagaimana tidak memakai itu, mungkin juga memakai ya pakaian yang hanya sampai lutut atau di atas lutut ya, setengah paha umpamanya, maaf disebutkan, itu kan hak dia dalam koridor sebagai bangsa Indonesia. Hukum apa? Islam. Maka mestinya baik pihak sekolah memberikan jaminan kepada rakyatnya dan kepada siswanya yang jelas bisa berkomunikasi dengan gurunya, dan negara harus memberikan, dan tidak boleh juga seorang kepala sekolah atau siapa namanya, dan jika melakukan itu ya tinggal lap. Mudah-mudahan HAM-nya adalah betul-betul HAM yang dia tahu HAM ya. Dari sisi lakukan apa pendek yang dengan cara yang baik. Nah, kalau tidak dan Anda berkeyakinan wajib, Allah telah membukakan sekolah yang begitu banyak. Tadar di sekolah yang di situ dibolehkan pakai tadar. Sekolah telah banyak. Dari sisi yang lain, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai niqab itu. Mungkin saja ada di antara kuat yang dia artinya pendapat yang mengatakan wajib. Dia mengambil rukhsah, katakanlah gitu ya, kepada ulama yang mengatakan tidak wajib. Maka untuk sementara dia tidak memakai niqab dengan sebab ada larangan. Dengan sebab ada larangan. Maka Allah Ta'ala alam, tapi jangan ya mengambilnya dengan dasar apa? Ya, ini sesuai dengan hawa nafsu saya gitu ya. Allah Ta'ala alam. Semangat beramal di hadapan orang lain dan lesu beramal saat sendiri, termasuk munafik. Ya, artinya di sini tentunya ya berbahaya dari sisi amalnya dia, di mana bisa mengancam akan diterimanya amal dia di sisi Allah Ta'ala. Karena itu jenis riya. Ketika orang itu semangat, ketika amal di hadapan orang lain dan ketika dia sendiri, maka dia lesu. Nah, ini tentunya adalah bagian dari Nabi SAW itu menyiapkan dan Allah mencintai amalan yang dirahasiakan. Ya, hal-hal yang harus dilahirkan jadi dilahirkan, dinampakkan. Kemudian sesuatu yang perlu saya jelaskan juga di sini, bahwa terkadang boleh orang bersemangat sesuatu di depan orang ketika menyendiri, dan sesekali orang boleh akan amal soleh diperlihatkan kepada orang dengan tujuan menarik minat orang lain. Pernah terjadi di kalangan para sahabat menunjukkan sedekah menarik minat yang lainnya, tidak mengapa, tidak dibarengi dengan riya. Ya. Ya. Abu Bakar juga pernah melakukan itu dan para sahabat melakukan sebagian amal seperti itu, memberi motivasi yang lain. Tapi kalau dibedakan antara ketika sendiri ketika banyak orang, maka tentunya itu adalah alamat dari sifat orang. Terakhir, apa redaksi dari Abu Hurairah dengan Umar berbeda hadis ini? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ada kaidah. Kenapa terjadi beda redaksi? Ya. Pertama, adanya ariwayatu bil makna. Jadi para ulama itu meriwayatkan dengan makna. Tapi redaksinya apa? Berbeda itu. Dan para ulama biasa meriwayatkan seperti ulama yang udah betul-betul ahlul hadis ya. dan mereka tahu makna-makna hadis. Makna-makna hadis. Yang kedua, kaidah al-musbit muqaddam alal manfi. Artinya begini. Orang yang menyebutkan itu menjadi ilmu kepada orang yang tidak meriwayatkan dengan lengkap. Nanti ada yang dinamakan syad, yaitu berkaitan dengan ziyadatus sikot, ilmu syad. Nah, itu memang ilmu paling rumit dalam ilmu hadis, yaitu jika seorang rawi hadis menambah dari rawi yang lain. Contoh, dalam hadis Abu Hurairah, tadi kan tidak disebutkan haji gitu ya. Dan Umar disebutkan apa? Haji gitu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaidahnya hadis Umar menyempurnakan hadis, artinya ziyadah ilmu, penambahan, ya, penambah ilmu. Kan? Hadis, bahwa bisa saja yang menambah itu menjadi, katakanlah begini ya, 20 orang, puluhan, itu. Yang 19 orang mencantumkan redaksi hadis begini, A, gitulah. Tiba-tiba muncul seseorang di antara murid saya datang dengan hadis menambah dari yang 19, maka dia dikatakan syad, gitu, menyelisihi yang banyak, gitu. Maka hadisnya tambahannya dinamakan apa? Dhaif itu. Jadi tambahannya dinamakan ilmu ya. Kenapa terjadi perbeda, dan ini terjadi dalam hadis, sehingga ulang menelaah ilmu yang paling dalam di antaranya adalah ilmu seperti ini gitu. Ya, ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi sangat urgen sekali min bertanya ilmu kepada ahlinya. Jadi bertanya ilmu kepada ya. Ilmu agama bukan diambil dari penceramah. Ilmu agama diambil dari orang yang tahu is aqwal ulama. Ya. Itu pesan. Tidak meng mati. Kalau orang yang ahli ceramah, ya posisikan saja. Dia sebagai pemberi nasihat, tapi bukan orang tepat kita bertanya tentang hukum. Ya. Karena hukum adalah bagi orang-orang yang mengetahui Quran Sunnah dan aqwal para, minimalnya dia pernah berguru, ya. Dia tahu madhab Syafi'i, madhab lainnya. Sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.